ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله رب العالمين الذي لا يمكن ان يكون سما سما من سيدي السلام على رسول kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga alhamdulillah bisa mengukir atas kedatangan itu. Dan selama 15 sampai 20 menit kita akan sama-sama merasakan pahitnya keterlambatan. Merasakan pahitnya keterlambatan. Jadi kalau kita tidak perlu ini salahkan yang kami terakhir-akhir ini, jangan salahkan anda. Ya. Jadi sampai seterusnya insya Allah kita akan seperti ini sampai 10-10 insya Allah, walaupun apa udah berapa sekarang apa? 15 ini apa ya? 14 ya. Kalau misalnya pun kuatnya 9 terus sampai setengah jam nanti kita, walaupun akhwat ada 100 misalnya di sini ada 9, kita ubah. Apalagi kita lebih utamakan ikhwan sebenarnya. Oke, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Isra insyaallah. Kita mulai pada hari ini juga ada makna al-ijmalinya kita datangkan dengan bahasa Arab supaya terjadi insyaallah lebih kaya lagi insyaallah bahasa Arab. Langsung ke kitab. Jadi kitab tafsir Al-Isra ini menggabungkan dua kitab. Pertama kitab tafsir Al-Isra yang di bahasa Arabnya makna al-ijmali dan kitab Al-Jadwal fi I'rab al-Qur'an. Itu ya Rabb. InsyaAllah baik dan berbantung bagi yang memanfaatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian. Kalau misalnya di Qudnul Alaman 261 dari kitab Tafsir Al-Isra jilid pertama, Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara bihi bima amara bil mursalin. Hai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dia memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Lalu beliau membaca ayat itu dari ini. Beliau membaca ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'malun 'alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Di sini dimulai dari sini perintah untuk rasul kulu minat thayyibat sebelum wa'malu shalihan. Kenapa? Karena makanan yang thayyibat itu insya Allah yang memudahkan untuk beramal saleh. Adapun orang-orang yang makanan yang tidak thayyibat, dia akan kesulitan beramal saleh. Siapa Islam itu jadi belakang. Jangan di belakang. Satunya yang awal dulu. Sebagai kita sholat wa'amalu sholihah dan beramal sholih inni bima ta'amalun alim. Sebenarnya saya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan juga membaca ya ayyuhal ladina amalu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa syukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu yang sedang kita bahas. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang berada dalam perjalanan panjang. Itu sebab pengabulan doa pertama. Perjalanan panjang, sedang dalam safar. Kusut rambutnya lagi berdebu. Dalam keadaan kedua, dalam keadaan sebab rambutnya itu kan. Ini kusut rambut lagi berdebu kenapa? Dalam keadaan memang kekurangan apapun, bukan kusut mengusutkan dengan sengaja, bukan debu menaruh debu di tubuhnya, tapi karena memang dalam keadaan orang-orang dalam. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa ya Allah. Tapi meskipun sebab terkabulnya doa itu yang kuat itu ada pada dirinya, tapi makanannya haram. Jadi zahirnya keadaan itu sangat mendukung terkabulnya doa, tetapi dari segi batinnya itu apa yang telah ada pada dirinya dalamnya, makanan haram, minuman haram, kemudian libasnya juga haram. Diberi makan dengan barang yang haram, maka bagaimana ia akan dikabulkan doa? Jadi bisa saja waktu terkabulnya doa atau momentum terkabulnya doa itu tidak ada manfaatnya selagi kita memakan harta yang haram. Kalau bila terkasih tolong kalau atasnya itu ada enam ya. Syekhul Islam majuan, Syekhul Islam maju, jangan takut. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, dari yang baik-baik, apa yang rizqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian illa kepada Allah Ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya beribadah, jika kalian kepadanya beribadah, yaitu hanya kepadanya kalian beribadah. Jika itu yang memang kalian bersifat imannya bertauhid, maka lakukan dua hal ini. Baik, kita lanjutkan dengan makna al-ijmal. Ba'da an bayyanatil ayatu as-sabiqah hal al-kabaratil mudallilati li aba'ihim bisyirki wa tahrimi ma ahalla Allah min al-an'am حيث سيئوا بالآلهة السوابق وحموا لها الحامات وبحروا لها البحائر نادى الجبار عز وجل عباد المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ربكم ما أنعم به عليكم من حلال محروم. طيب إذا ترجمكم sesuai dengan apa yang ditafsir Al-Isar, namun dengan ada syarat sedikit tadinya. بعد setelah البينات الآية السابعة setelah ayat yang sebelumnya 171 menjelaskan ya, apa yang dijelaskan hal kufari atau hal kafarati ya, makna itu wamakul dari mereka kalau kama tadi lagi yang dihukum oleh Islam dan para pemidaran. Kita jabarkan itu panjang lebar tentang bagaimana mereka bertaklid dan tidak tahu apa yang ditaklidkan itu. Saya itu akan menjerumuskan pada mereka ke neraka. Setelah ayat sebelumnya 171 menjelaskan hal, apa arti hal? Keadaan siapa? Al-Kafar. Al-Kafar ini jama' dari kafir. Jadi kadang jama' itu berupa wazan fa'alat. Seperti kafarah, wajarah, saharah, dan seterusnya. Hal al-Kafar, keadaan orang kafir, al-Mukhalibdan, sifat untuk para orang kafir, diikuti dengan takdir di sini, kafarah. Bertaklid pada siapa? Li abaihim, kepada bapak-bapak mereka. Tradisi. Dalam hal apa bertaklid ya? Dalam hal dua hal. Pertama, dalam hal kesyirikan. Kedua, dalam hal fikih. Yang pertama dalam hal akidah, bertaklid kepada bapak-bapak mereka. Kedua, dalam hal fikih. Dan ternyata secara akidah sudah bobrok, secara fikih pun juga bobrok. Tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu juga keadaan para mukallid, meskipun bukan orang-orang musyrikin Quraisy, para mukallid di Indonesia pun, ketika mereka bertaklid dari segi akidah, maka jangan heran juga ketika mereka masih bertaklid dari segi akidah dengan kemudian terjerumus ke dalam kesyirikan. Tidak heran jika dalam segi fikih pun, walaupun mereka ternisbatkan kepada fikih, mereka juga tergencir bisa. Ya. Untuk yang sekarang karena modernisme maka lebih banyak potensinya tahrimu ma harramallah. Kalau dulu ya tahrimu ma halallah. Sekarang tahlilu ma halallah. Dalam syirik, syirikan, bertaklid, dan dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini bukan hanya menghalalkan apa yang Allah haramkan yang buruk. Ini ya, maksudnya kalau kita menghalalkan apa yang Allah haramkan buruk. Begitu juga dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya ingat-ingat kaidah asal, misalnya al aslu fil ibadati al haram. Itu tidak boleh asal ibadah kecuali kalau misalnya ada hujjah atau dalilnya. Misal lain adalah untuk sesuatu asya, al aslu fil asya al halal. Ya, itu pun ada rinciannya ya, tidak bisa langsung ditafsirkan semaunya, ada rinciannya. Itu kaidah-kaidah itu penting, jangan sampai kita mengharapkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Apa yang di sini diharamkan? Diharamkan apa yang Allah halalkan dari al-an'am. Apa yang dari al-an'am? Teman-teman, binatang ternak. Binatang ternak. Surat ada namanya al-an'am. Surat adanya ada namanya al-an'am ya. Di situ ada permasalahan berkaitan bagaimana orang-orang musyrikin mempersembahkan untuk sesembahan mereka al-an'am dan untuk Allah tidak. Ya, itu di surat al-an'am. Tapi kita surat al-Baqarah. Haythu, gimana sih mereka mengharamkannya? Haythu sayyabu lil alihati as-sawa'i wa hamu laha al-habat wa baharu laha al-bahar. Laha-laha, ini untuk siapa? Alihah. Sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mempersembahkan sa'ibat Har Bahirah. Coba lihat buka surat Al-Maidah, mungkin di HP antum atau di mana. Buka surat Al-Maidah ayat 103. Ya, Al-Maidah ayat 103. Insyaallah yang ini semua ada Al-Qur'an ya, kalau misalnya ada Al-Qur'an di HP. 103 itu ada firman Allah Ta'ala. Jadi ini berkaitan erat dengan firman Allah Ta'ala yang di surat Al-Maidah. Sangat berkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 103 surat Al-Maidah halaman 104. Ma ja'alallahu min mahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham. Walakin alladziina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Ma ja'alallahu, Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan apa yang dijadikan, tidak pernah menjadikan apa? Al-Bahirah, Bahirah. Dan Bahirah itu adalah unta yang dipotong telinganya demi berhala. Dipotong telinganya setelah beberapa anak dilahirkan oleh unta itu. Kemudian akhirnya dia dipersembahkan. Ini Bahirah ini adalah nafkah, yaitu untuk betina yang telah melahirkan sekian kalinya dengan ketentuan yang ditentukan. Kemudian dipotong telinganya dan itu dipersembahkan untuk berhala sehingga tidak boleh dimakan secara tradisional. Jadi ini Bahirah, Sa'ibah, Wasilah, Dirham. Semuanya adalah macam unta dengan kriteria tertentu yang tidak boleh dimakan, diharamkan oleh mereka sendiri. Itu Bahirah pertama. Kemudian yang kedua ada Sa'ibah. Ada Sa'ibah. Sa'iyabul ilahi lalihati as-sawal di mata tujuan ini. Sa'ibah itu apa? Sa'ibah itu adalah unta betina yang dibiarkan begitu saja pergi, tidak boleh dipelihara oleh orang tertentu. Biarkan dia pergi berkeliaran. Tidak boleh ada yang menungganginya, tidak boleh. Karena apa? Enggak boleh ditunggangi, enggak boleh dibunuh, enggak boleh dimakan. Sebagai salah satu peribadatan kepada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Itu saya. Saya. Kemudian ada wasilah. Perwasilah di sini enggak ada di ma'lum jimali. Tapi wasilah itu adalah unta yang diharamkan oleh mereka disebabkan melahirkan unta betina juga. Kalau misalnya unta betina ini ya, kemudian lahir, ya matang, terus kemudian keluar anaknya, anak yang keluar ini unta betina juga yang keluar. Maka dalam tradisi mereka, musyrikin Quraisy jahiliyah, unta yang ibunya ini induknya enggak boleh dimakan. Kenapa? Ya itu karena melahirkan itu. Jadi enggak ada namanya mungkin kepercayaan apa itu. Kalau dimakan haram dimakan. Kemudian yang keempat, ham yang diamanah di balik wa hamau lahal hamad. Ham. Kalau ham ini beda. Kalau tadi bahirah, sahibah, wasilah itu semuanya adalah naqah unta betina. Kalau ham itu jamal, itu unta jantan biasa. Unta jantan. Unta jantannya apa? Yang punggungnya disuruh mengangkat beban-beban berupa patung-patung kemerwahan Tuhan mereka, sesembahan mereka. Maka unta yang disuruh diperintahkan oleh majikannya atau oleh kaum di situ untuk menanggung atau membawa berhala itu haram dimakan. Jadi ada empat macam itu unta yang haram diharap dimakan. Nah itulah sebabnya, Allah Taala di sini mengatakan ya Allah di hamalu kullu min thayyibat, dan juga sebab-sebab lainnya untuk tahzir kepada orang-orang musyrikin ini. Kenapa kok kalian mengharamkan apa yang Allah asalnya halalkan? Ya, gitu ya. Itu sebabnya seperti itu. Wa aktharuhum, kata Allah Taala, walakinna alladziina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib. Tetapi orang-orang kafir ini mereka mengada-ngada atas Allah suatu penistaan. Wa aktharuhum la yaqilun, lagi la yaqilun, enggak pakai akal mereka. Nah, kemudian 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna wa ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kan abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Atau bisa lihat keserupaan dengan ini ayat yang sini, ya kan? 104 di Al-Ma'idah itu sama substansinya dengan 170 di Al-Baqarah, ya kan? Dan 168 di Al-Baqarah itu juga sama dengan 103 di Al-Ma'idah. Jadi korelatif, berkesinambungan. Tapi dengan lafal yang ada perbedaan sedikit. Ya, yang pasti di situ perbedaan tersebut ada faedah di baliknya. Oke, sekarang jadi kita tahu sayyabul ilahira min alila sawaib itu menjadikan sahibah-sahibah untuk sesembah. Juga haraj, juga bahaya dan sebagainya. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang ini seperti ini, mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Nadal Jabbar wa azza wa jalla ibadahul mukminin. Al-Jabbar Allah Ta'ala menyeru kepada siapa? Ibadahul mukminin, kepada hamba-hambanya yang merupakan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang beriman kepada Allah, sebagai Rabb wa ilahan, sebagai Rabb dan sebagai sesembahan. Karena begini, orang-orang musyrikin menganggap Allah Ta'ala sebagai Rabb, tapi bukan sebagai ilah secara langsung. Kalaupun ia, mereka lebih mengutamakan ilah selain Allah sebagai wasilah yuqarribuna ila Allah zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alasan mereka. Wabil Islami dina, dan juga kepada beriman pada Islam sebagai agama. Wabil Muhammadin Rasulullah, beriman kepada Muhammad sebagai Rasul. Kalian orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini maaf, insyaAllah sudah paham. Wa syukuru lillahi rabbikum. Bersyukur kepada Allah sebagai Rabb kalian. Kamu di sini sebagai badal. Ma an'ama bihi, ma an'ama bihi 'alaikum min halalil 'um, apa yang Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan dengannya di sini kepada kita di sini Rasulullah alaikum atas kalian min halalil lahum, dari yang halal, dari lahum atau dari tadi. Kita paham di sini makna ijmahnya? Paham ya? Baik, itu tafsir global. Sebagaimana kajian biasa kita ada tafsir globalnya, dan untuk lebih merinci lagi itu ada i'rabnya. I'rab di sini bukan hanya sekedar kita belajar bahasa Arab semata, tetapi untuk juga semakin memperdalam dan mentadabburi ayat-ayat ini. Makanya ada hadis maudhu', ada hadis palsu berkaitan dengan i'rab Al-Qur'an. I'rab karena Al-Qur'an karena begini-begini ya, fadilah ya, itu hadis maudhu'. Tetapi memang seseorang kalau memang dia mau benar-benar mendalami Al-Qur'an dan membuat dirinya terkagum tak henti-hentinya tentang Al-Qur'an, belajarlah bahasa Arab, ilmu nahwu, dan kemudian i'rablah Al-Qur'an. Maksudnya i'rab di sini baca kitab-kitab i'rab. Ada beberapa tafsir itu takhusus di i'rab, baik yang munadhaf maupun yang random, acak. Ya. Kemarin di Islam juga alhamdulillah sempat beli kitab Adur Al-Masul. Itu karya Sabin Al-Harbi, ulama sekitar era 9 atau 8 Hijriah. Ya. Muridnya Abu Hayyan Al-Andalusi. Jadi Abu Hayyan Al-Andalusi punya kitab namanya Al-Bahrul Muhit. Itu kitab isi i'rab dong. Sepinter-pinternya tuh. Pinter-pinternya untuk di kampus. Atau kalau itu bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Kalau baca kitab Al-Bahamuhir, pusing. Dan takhul syairah. Yang diharapkan bukan sesimpel ini, ya Yuhar sama ku Eroma, kemudian Al-Ladina isi Mausul. Ini simpel banget ini. Sesimpel-simpelnya simpel ini. Tapi yang di Al-Bahamuhir, itu menjelaskan wujud itu apa ya? Pendapat sisi-sisi, pendapat-pendapat ikhtilaf nuhat dalam lafal ini kemudian diwasatkan dengan syair bagaimana. Nah, kemudian muridnya Samin Al-Halabi punya kitab Adul Al-Rasul yang kemarin kita beli. Sebenarnya ada juga kitab Adul Al-Murid, namun dari pribadi lebih mengutamakan kitab Adul Al-Rasul karena ini karya muridnya yang kemudian dalam beberapa poin mengkritik gurunya dalam soal i'rab. Nah, berarti insya Allah lima tak mudah-mudahan. Tapi lebih terkenal adalah Al-Bahrul Muhit. Nah, itu kita teorong yang menjelaskan, menjabarkan tentang ini, tentang apa namanya, teorong secara detail. Maksudnya secara detail di sini, ikhtilaf muhaj di dalamnya, para ahli nahwu. Adapun kita teorong yang seperti ini simpel, seperti ini, karya Mahmud Sofi, kemudian ada di Orang Al-Quran, Wabayanku, karya lainnya ada, sekian jilid. Ada kulihat sebenarnya antum wajib untuk bersyukur. Wasyukurulillah. Bersyukur kepada Allah. Dengan adanya ini. Sekira misal. Kita hanya menulis al-ma'na ijmal di sini. Ini sebenarnya insya Allah memperkaya perbendaharaan kosakata antum dan mempertajam skill antum dalam bahasa Arab sebenarnya begitu. Banyak orang enggak sadar. Yang belajar bahasa sekalipun, yang belajar bahasa Libya misalnya, pekanan akhir pekan ribet, bahwasanya ketika kita belajar bahasa Arab harus diselingi juga dengan baca sebegini, ada kajiannya, sehingga semakin pesat dia kemajuannya, ya begitu. Jangan sampai begini, mentang-mentang dia udah ikutan kursus bahasa Arab, ya, kemudian dia nggak pernah lagi ngaji kitab, belum pernah ngaji kitab dengan guru. Kemudian dia langsung, karena udah bisa bahasa Arab, mensyarah kitab. Ini gak bisa. Gak bisa. Yang tradisi kayak gini, itu bakal hancur nantinya. Insya Allah. Insya Allah yang pernah mendoakan, tapi tradisinya seperti itu, sunnah kaumnya. Jadi memang butuh, selagi antum belajar bahasa Arab, butuh kajian-kajian yang memang benar-benar mengkaji kitab. Iya. Dan mengkaji kitab maksudnya, kajian kitab maksudnya bukan terjemahan, ya kajian kitab juga, cuma yang dimaksud kajian kitab di sini adalah kajian kitab Arabik dan gurunya pun membaca kitab Arabik dan antum menyimak kemudian berusaha beristimbat darinya. Seperti itu caranya. Walaupun kan tujuan itu bukan jadi ustaz, tapi minimal selevel lah ya ustaz. Iya kan, kan untuk menjadi selevel dengan ustaz tidak harus menjadi ustaz ya. Insyaallah begitu. Insyaallah bermanfaat walaupun antum belajar makna ijmaliyah. Misal antum nanti di rumah murojaah makna ijmaliyah saja tanpa melihat ke terjemahan. Latih betul. Tanpa lihat terjemahan dalam ya. Atau baca terjemahannya pas selesai. Kemudian tadi kan udah ada bacakan ini makna ijmaliyah. Ya, tetap antum kan udah mengharokati mungkin hapus harokatnya bisa. Atau kalau misalnya wah udah terlanjur pakai pulpen, ya print yang ada di PDF yang udah kita tulis di internet. Terus abis itu antum baca ba'da an-bayyinatil ayat as-sabiqatu halal al-qalbiyati dan seterusnya. Itu besar itu banget bang dibandingkan dengan yang hanya mencukupkan pada kursus semata. Begitu caranya. Jadi di sini mudah-mudahan menjadi percontohan. Mudah-mudahan ketika antum nanti jadi guru, mudah-mudahan insya Allah harus banyak berkorban. Ya, ini membuat kayak gini juga harus ada pengorbanan. Tapi ini kan ditujukan supaya antum semakin meningkat skillnya insya Allah. Ini kita langsung insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan ke Iraq sekarang. Ya ayyuhan. Irobnya ya ayyuhan apa? Sama Pak Irob. Telah berlalu Irobnya. Ya ayyuhan ya di sini harfu nida ya. Harfu nida. Jadi ya ayyuhan di sini ada tiga kata. Ya, ayu, dan ha. Ya, ayu, dan ha. Kalau ya tadi udah harfu nida, kalau harfu nida harus beres selesai, tidak ada apa-apa setelah itu. Kemudian ada ayu di sini. Kalau ayu di sini namanya harf juga bukan, dia isim. Ayu di sini isim. Dia isim namanya ayu di sini disebut ayu al-wasaliyah. Ya, ayu di sini ayu wasoli. Kalau hanya apa hanya harfu tanwin, harfu tanwin. Jadi ha di sini harfu tanwin. Jadi ayu di sini ayu namanya ayu wasoli. Apa ayu wasoli itu? Ayu wasoli adalah dia adalah isim mubham. Isim mubham yaitu isim yang tidak menunjukkan ke person tertentu sebenarnya. Mubham. Ya. Dan dia digunakan untuk menyambung nida, menyambung seruan. Makanya disebut wasaliyah. Yustaman lil wasalah. Untuk menyambung apa? Untuk nida, panggilan seruan. Nah, kan kalau misalnya untuk menyeru, kita perlu perkakas penyeru, yaitu harfu nida, ya kan? Ya, gitu kan? Dan ya ini merupakan perkakas nida yang bisa dihapus. Bisa dihapus. Bisa dihapus. Ya ini enggak ada. Misalnya ada bilang Saputra. Itu panggilan atau khabar atau apa? Saputra. Panggilan ya. Kalau asalnya Indonesia berarti wahai Saputra. Wahai ini harfu nida. Anda enggak tahu ini Eropnya gimana, tapi yang tahu Anda harfu nida. Wahai. Ya. Tapi Anda hapus wahai. Saputra bisa. Ayu tadi jadi ada nida dan ada munada. Munada itu apa? Yang dipanggil. Nah, sekarang apakah ayu di sini dia yang dipanggil? Bukan. Dia isim mubham. Kalau dia isim mubham digunakan untuk menyambung kepada menyambung nida kepada asma nama-nama yang berupa ma'arifah. Mu'arraf dengan al. Ya, kalau misalnya antum ada ya, ayu, itu pasti setelah ayu ada ha. Kemudian pasti setelah ha itu ada isim yang pasti itu merupakan isim yang dimakrifahkan dengan alif lam. Buktinya apa? Ya buktinya ini coba lihat. Ya ayyuhal ladzina alladzina. Ya kan? Ha di sini ha tanbih, harfu tanbih. Selalu gitu. Selalu formatnya itu ya ayyuha, ya ayyuha. Jadi ya tadi harfu nida, ayyu di sini adalah isim isim isim mubalagh atau ha untuk waslah menyambung dan ha namanya harfu tanbih. Tanbih itu artinya apa sih? Ya. Apa? Untuk membuat menarik perhatian orang. Hah. Hei, hei, hei. Nah. Tadi kemudian akan ada setelah ayuha isim ma'rifah dengan alifah. Mu'arraf dengan alifah. Ayuh di sini dia mabni atau mu'arraf? Dia mabni ala Rasulullah. Berarti enggak bisa ya ayyi ya ayu enggak bisa. Dia mabni ala dhamm. Tetapi dia fi mahalli nasbin. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ngomongin. Dia mabni terbina akan maksudnya fix terinstall, fix seperti itu yu terhadap ayu, selalu ayu. Mabni ala dhamm, enggak bisa ayyi, enggak bisa ayya. Secara tohirnya mabni. Tetapi mahalnya, posisi dia itu sebenarnya adalah mansub fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia bertingkat juga sebagai maf'ul bih dari fi'il nida yang dihapus. Nanti ayu ini dia bahannya ayu ya, bukan ayah. Tapi secara mahal, secara posisi, ya, dia itu mansub. Ini ada jawaban ini sebenarnya ini detailnya cuman karena akan kita sering bahwa kita ketemu dengan ayat ayuha. Makanya supaya itu khazanahnya lebih bagus insyaallah kita jabarkan. Kenapa mansub? Dia berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih mansub kan? Mansub. Loh, maf'ul bih dari apa? Tadi kan mansub fi'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mahdhuf. Itu namanya fi'il nida' yaitu wahai unadi ayya. Apa? Ada fi'il mahdhuf, fi'il yang terhapus yaitu unadi. Saya memanggil, saya menyeru, menyeru. Kan sama dengan wahai Saputra sama dengan saya memanggil Saputra. Gitu. Ibaratnya gitulah asalnya. Jadi ayu ini antum kalau bisa ditanya, ayu ini apa? Dia mabdi atau mu'arraf? Dia mabdi secara zahir. Mabdi ala apa? Ala dhamm. Selalu gitu. Tapi dia secara mahal, secara i'rab juga bisa yaitu mansub. Nah, itu enggak terlihat zahirnya. Baik, kemudian ada yang dikatakan oleh orang-orang wa ya'ti al-ism al-waqi' setelah ayyuha itu harus ada ism bukan? Gak bisa itu bilang ya ayyuha fa'ala, gak bisa. Ya ayyuha katabu, apa itu? Gak bisa. Tapi bisa gak? Ya ayyuhal apa? Bisa ya ayyuhal nanti bisa? Bisa ya ayyuhal latina, boleh. Ya ayyuhal mudathir, ya ayyuhal muzammil, boleh. Itu semua isim bukan? Isim. Yang tadi al-ladina isim mausul. Al-muzammil isim bukan isim mausul bukan. Al-mudathir bukan isim mausul. Baik. Semuanya isim. Tetapi bedanya. Ya, bedanya. Al-ladina di sini. Baik, sebelum ke situ. Antum pernah dengar ada isim mushtaq. Antum pernah dengar ada isim jamid. Ini penting nih. Ada mushtaq, ada jamid. Ada jamid dan mushtaq. Apa itu jamid? Apa itu jamad? Jamad itu mendamati. dia pada asal sesuatu. Kemat kertas ini jamad. Kalau Nabi bilang hadza qirtas, qirtas jamad kan? Jamad. Maksudnya ya benda mati secara ini. Tapi maksudnya jamad di sini adalah sesuatu atau isim yang tidak diambil dari selainnya. Tidak diambil dari selainnya. Baik, kalau misalnya bilang kita jamad atau mustaq? Jamal, jamal, jamal. Bukan mustaq. Tapi kalau bilang katib, jamal, jamal atau mustaq? Mustaq. Kalau anda bilang fikr, jamal atau mustaq? Jamal. Kalau anda bilang mufakir, mustaq. Okay. Berarti apa jamal atau mustaq itu? Mustaq itu adalah kata yang diambil dari selainnya. Anda bilang sembah, bukan sembah itu fi'il ya, bagi kita ya. Ada lafal tulis, itu seperti jamak. Tapi kalau penulis, jadi jamak itu imma dia benda mati, imma dia masdar. Selain masdar mimi, kalau masdar mimi itu mustaq, masdar mimi itu mustaq. Ada masdar kan macam-macam, ada masdar mimi juga. Baik, kalau isim fa'il mustaq atau jamad? Mustaq. Isim maf'ul mustaq atau jamad? Berarti kalau misalnya isim fa'il contohnya apa? Katib. Kalau maf'ul maktubun. Oke. Okay. Kalau misalnya isim tafdil mustaq atau jamad? Isim tafdil contohnya apa? Mustaq, sahih mustaq. Contohnya apa? Afdol. Al? Al-Kabir itu isim fa'il, akbar, akbar, akbar, ahsan, ajwad, ajwad nama toko, nama toko makanan. Ya dan seterusnya. Abdul berarti Jabir. Ya pak? Abdul. Abdul Jabir. Jabir. Nah, ini kenapa ada jabar begini? Karena antara mustaq dengan jabir itu isim kan? Bisa nggak setelah ya ayuha itu isim mustaq? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Setelah ya ayuha isim jamid bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi harus ada alif lam. Harus mu'arraf. Bisa ya ayuhal muzzammil. Mustaq atau jamid? Ya ayuhal mudathir mustaq atau jamid? Ah. Ya ayuhal insan mustaq atau jamid? Jamid. Jamid. Jamid. Ya ayuhan nas mustaq atau jamid? Jamid. Ya ayuhal ladina amanu mustaq atau jamid alladina? Hah? Ada yang maksud mustaq atau jamid itu Pak? Jamid, jamid. Kenapa Nabi bilang kayak gini? Karena jamid atau mustaqnya isim setelah ayuhan itu berpengaruh pada i'rabnya dia. Gitu. Kalau misalnya isim setelah ayuha ini adalah mustaq, maka dia menjadi sifat untuk ayu. Kalau misalnya isim mu'arraf bi alif ini setelah ayuha itu adalah isim jamid, maka dia menjadi badal. Misalnya, ya ayuhal muslimun. Apa ya muslimun di sini? Sifat untuk ayu. Iya enggak? Benar enggak nih? Iya. Anu setuju enggak? Hah? Masuk? Di mahali nasbin? Di mahali nasbin. Tapi dia mabni ala ala dhom. Jadi dia mengikuti. Ya ayuha. Coba ya ayuhal muzammil tau Pak. Muzammil atau mudathir boleh. Ayo. Muzammilu, Bapak Muzammilah. Ah, tetap mengikuti Ayu di sini sebagai mabni sebagai dia, makdum. Emang fi mahal nas bin sahih ayu ini. Tapi kan zahirnya enggak kayak gitu. Baik. Tadi jadi kalau misalnya lafaz la ayyuha ini adalah mustaq, maka dia menjadi sifat. Untuk apa? Ayyu. Tapi kalau misalnya lafalnya ini isimnya jamid serta ayyuha, maka menjadi badal untuk ayyu. Gitu. Nah, beda sifat sama badal itu beda. Badal itu sebagai substitute. Kalau sifat itu sebagai pensifatan. Sekarang tadi berarti antum bisa sekarang mengiyakan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaffir. Ya ayyuhal ladzina amanu apa di sini? Apa di sini i'rabnya? Isim mausul mabni di mahalli nasbi. Lihat. Badal. Jadi ya mabni. Tapi fi mahalli nasbi, badal dari ayat. Gimana dengan di surat Al-Fajr? Ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kan cuma bedanya kan mu'annas mudzakkar. Kan? Ya ayyatuha sebenarnya sama aja ayyatuha dengan ya ayyuha. Cuman karena isimnya ini kan nafs. Nafs itu mu'annas mudzakkar. Mu'annas ya ayyatuhan ya, ya dah tadi hamdulillah ayatu mabniyun ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bi fi mahalli fi'il mahfuf munadi ha tanbih an-nafsu dengan ada alif lam enggak harus ada alif lamnya. Baik, an-nafs ini jamid atau mustaq? Jamid. Berarti dia badal atau sifat untuk ayat Tuhan? Ayat. Badal untuk ayat. Yes. Nah, gitu. Nah, kemudian nafsul mu'ayyah ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Al-mutmainnah. Apa itu i'rabnya? Sifat na'am untuk an-nafs. Bukan untuk ayat Tuhan. Bukan. Gitu. Paham? Syekh. Al-Lufa namanya. Begitu, wallahu a'lam. Oke. Ini aduh, kita masih di sini aja, belum umpan ke alladzina ya. Belum umpan ke alladzina, oke. Alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina isim mausul bi mahalli nasbi badal. Min ayy. Baik, sekarang itu tadi secara ya. Sekarang secara balaghahnya. Secara balaghahnya kita lihat alladzina amanu. Bagaimana kita mendeteksi adanya balaghah di sini? Mendeteksinya adalah dengan ada yang dinamakan dengan munasabatul intiqal. Munasabah perpindahan. Maksudnya perpindahan apa? Antum perhatikan kok ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ayat-ayat sebelum 172 kalau antum perhatikan. Ya. Ini dari segi balaghah bukan dari segi roh. Kan 172 itu ya ayyuhal ladzina amanu. Ya. Nah, ayat-ayat sebelum ayat sebelumnya 168 ya ayyuhan nas. Iya enggak? Intiqal dari taubih al-musyrikin menuju ke tahdzir lil muslimin, yaitu penjelekan pencelaan terhadap orang muslimin pertama ya Yohanes 10 min dan seterusnya ya. Ini kan YouTube-nya ya Yohanes ini kan lebih khusus lagi kan untuk orang-orang musyrikin ya kan. Nah, ini namanya uslub intiqal, beda dengan iltifat. Iltifat itu lebih berkaitan dengan dhamir. Kalau intiqal seperti ini contohnya, yaitu sama-sama mukhatab tetapi ternyata beda di khitabnya. Yang tadinya awalnya yuhannas, kemudian lama-lama lebih spesifik, lebih khusus ke ya yuhan dan dinana. Namanya apa ini namanya? Intiqal. Intiqal artinya apa? Perpindahan. gitu ya. Itu dari segi balawanya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, fi'ilmawi, pas. Kulu, makanlah oleh kalian, fi'il amani kulu, fi'il amrin. Kalau fi'il amr, itu normalnya mabni. Mabni. Mabni ala apa? Ala hadbinun. Berarti setelah waw aslinya adalah apa? Aslinya adalah huruf nun. Sebagaimana fi'il mudhari'nya yakulun. Jadi fi'il amr yang ini mabni ala hadfi an-nun. Dan waw di sini wawul jama'ah, dia sebagai fa'ilnya. Jadi fi'il amr itu fa'ilnya bukan orang yang memerintahkannya, bukan. Tapi orang yang diperintahkan, itu pahami itu. Misalnya, ya Saputra, kul, makanlah. Sekarang siapa fa'il untuk memakan? Ya Saputra. Fa'ilnya anta, fa'ilnya anta ya Saputra. Isi. Wallahu fa'il. Baik. Min thayyibati ma razaqnakum. Min thayyibat. Min harfu jar bukan? Harfu jar. Harfu jar itu dalam Al-Qur'an, oh ya kan min ini khususnya min. Min itu kan harfu jar, pasti semuanya min harfu jar. Bukan man, beda lagi kalau man itu bisa istifham sendiri. Min, min itu harfu jar. Ingat selalu. Dia imma harfu jar ghairu zaidah, imma harfu jar zaidah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Apa artinya itu? Imma min di sini posisi sebagai bukan tambahan, imma min sebagai tambahan. Kalau min sebagai tambahan fungsinya untuk apa? Untuk takkid, penekanan, stressing itu fungsinya. Min zaidah dalam Al-Qur'an fungsinya untuk stressing, penekanan. Kapan terjadinya min zaidah dalam Al-Qur'an? Zaidah di sini pasti faedah itu stressing. Salah kalau misalnya bilang, oh min ini min zaidah. Dia gak ada tambahan, dia gak ada faedah, cuma tambahan aja untuk menghiasan. Gak bisa ini. Ada faedah tambahan, makna, stressing, perkataan. Kapan terjadi min zaidah? Konteks min zaidah itu biasanya, keluar, biasanya. Jika setelah min itu nakirah, dan dia dalam konteks istifham, biasanya. Atau inkar. Yang penting istifham atau inkar. Misalnya kalau misalnya tanya, hal min ilahin ghairullah, itu dalam konteks apa? Istifham bukan? Iya istifham inkar, tapi zuhirnya istifham. Min di sini min zaidah. Kan aslinya hal ilahun ghairullah khalas selesai kan? Atau a ilahun ghairullah kan selesai. Tapi ditambah amin ilahin ghairullah. Min di sini tidak diartikan apakah dari, enggak, bukan dari artinya. Ini penekanan yang bersifat lafzi. Amin ilahin ghairullah. Jadi min di sini zaidah karena dalam konteks setelah selamina pada kira bukan nakira. Dan dia dalam konteks istifham seperti ini. Maka min di sini apa namanya tadi? Min zaidah tambahan. Ada juga misalnya setelah itu inkar ya. Dalam konteks inkar juga amin ilahin ghairullah itu inkar. Jadi itu zaidah. Baik. Ada min yang bukan zaidah. Dia enggak bukan zaidah. Dia memang harf mabani, harf ma'ani yang memiliki fungsi juga tanpa fungsi takkid. Seperti misalnya min di sini. Min di sini dia bukan zaidah. Nah, terus apa fungsinya? Ada tahu fungsinya apa? Ada juga lupa. Tahu fungsinya. Ada tahu apa? Masih tahu cuma. Ada pendapat di sini fungsinya apa? Sebutkan fungsi-fungsi min secara usul atau secara balaghah. Dia bisa ibtida'ul ghoyah, baik makan atau zaman. Dia bisa bayaniyah, menjelaskan jenis. Dia bisa tab'iyyah. Sekarang ibtida'ul ghoyah, permulaan sesuatu. Saya pergi dari rumah ke pasar. Ibtida'ul ghoyahnya dari rumah. Itu ibtida'ul ghoyah makan atau zaman? Ibtida'ul ghoyah zaman, contoh. Saya belajar dari jam 2 pagi sampai jam 2 lewat 10 pagi. Ibtida'ul ghoyahnya jam 2. Min. Itu ibtida'ul ghoyah. Kedua, bayaniyah. Bayaniyah. Penjelasan jenis. Misalnya, ishtaraitu qalaman min zahabin. Haram. Saya telah membeli pena min di sini artinya apakah dari, maksudnya enggak. Tapi dari maksudnya unsur bayan, jenisnya jenis emas. Gitu. Ya, itu dua. Bayaniyah. Ketiga, tab'id. Apa arti tab'id? Penyembagian. Min. Berarti min kalau penyembagian ini berarti maksudnya min ba'di. Min ba'di. Dari sebagian. Nah, para ulama mengatakan min di sini min tab'idiyah. Berarti terjemahan gimana? Makanlah oleh kalian sebagian dari. Di sini apa terjemahannya? Atau warga makan? Makanlah di antara rezeki-rezeki. Tidak arti ada. Itu ikut yang makan. Al-Muhim di sini tab'idiyah. Sebagaimana alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata mimma razaqna mimma mimma dengan min ma min di sini min ba'di ma razaqnahum yunfiqun sebagian dari apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Di sini makanlah sebagian dari thayyibat. Makanya setelah min di sini ada jamak. Ya, sebagian dari keseluruhan gitu. Sebagian dari semua thayyibat yang kami rizkikan kepada kalian. Paham? Thayyibat ini jama'an. Jama' muannats apa? Muannats salim. Thayyibat. Oke. Berarti thayyibat kan maknanya kita tahu thayyibat itu halal. Dari yang halal, dari yang halal, yang bagus, pada. Nah, kalau kita tafsir tadi min sebagian, berarti sebagiannya jangan dimakan. Diapain? Disedekahkan. Antum punya banyak makanan, jangan semuanya dimakan. Kecuali kalau cuma sedikit makanannya, makan aja semuanya. Di sini semua makanya semua yang Allah rezekikan kepada kita itu ada hak-hak yang lain. Di antaranya hak kucing misalnya, orang banyak meremehkan itu. Padahal keberadaan eksistensi kucing yang mengemis ketika kita makan itu ibarat reminder buat kita. Sebenarnya gitu. Cuman sedikit orang menyadari. Kadang malah langsung ditendang. Ditendangnya gimana caranya lah, diselengkat, dijudar, apa yang cewek-cewek kayak kucing ya? Ya woy, jangan sampai kucing itu dapat makanan kita. Ada, memang sebagian orang itu ada yang tidak mau ngasih makan kucing dengan beragam alasan. Ada yang alasannya mungkin takutnya kucing ini bakal selalu balik ke sini mulu kalau dia dikasih, nanti bakal melunjak dia. Iya, biasanya kucing gitu dong. Dia kasih terus, nanti melunjak dia. Udah gitu kalau malah kasih nyolong, bahkan udah kesini kita kasih dia pun tetap nyolong. Padahal dia gak pernah mau bantuin kita. Dia pernah ada suruh kucing anak, tolong sapuin gitu. Gak mau dia. Entah ini yang konsulat siapa gitu kan. galau. Konsiderasi pertama itu, atau ada yang kedua, karena kalau misalnya ngasih makan kucing sedikit ini makanan lain yang dia marhum ini, dia marhum mutlak ini seperti ayam buk bahi seperti ini. Oke, itu dari sebagian thayyibat. Thayyibat ini jar majrur, ya jar majrur muta'alliq bi kullu. Nah, sekarang thayyibat ini dia mudhaf atau bulan? Mudhaf ke ma. Oke. Ma adalah isim mausul mabni al-sukun fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaihi. Mudhafnya mana? Thayyibat. Thayyibat ini jamak. Ma itu isim mausul dan menjadi berlakunya apa umum, apapun itu yang belakang dari sekarang, tidak mesti kurma, tidak mesti kue, apapun yang bisa dimakan. Razaqnakum fi'il madhi. Berarti kita sudah ketemu rafil nih, sudah tiga nih, amanu fi'il madhi, kulu fi'il amr, razaqna fi'il madhi. Oke, razaqna kami telah rezekikan, lihat domir itu. Nah, domirnya sebagai fa'il. Siapa berarti ini pelakunya? Kami. Kami di sini. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memahaminya? Oh, berarti Trinitas Triman. Enggak, alhamdulillah dari kalam itu. Tetapi kami di sini bisa dimaknai sebagai ta'zim. Ta'zimullah ala nafsihi. Allah Ta'ala mengagungkan dirinya dan itu hak Allah. Ya. Dan juga para raja pun begitu, berkata kami. Nah, atau bisa juga dan wallahu a'lam, Allah Ta'ala merizkikan hambanya menitip melalui malaikat rahmat. Tumbuhan itu ada malaikat rahmat yang Allah Ta'ala tugaskan padanya. Saya rozakna di sini, Allah Ta'ala yang hakikatnya merizkikan, namun ada pasukan-pasukan Allah yang dikirim untuk menjadi perwakilan aja. Begitu. Jadi menunjukkan orang sahabat ini tetap aja menunjukkan ta'zim kekuasaan Allah. Iya. Razaqnakum, makhluknya siapa? Kalian. Kum di sini kembali ke siapa sebenarnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wallahuladzina amanu, orang-orang beriman, kalian ini. Ya, kalian. Oke. Okay. Sudah selesai. Kum dan makhluk lebih. Mabdiun ala sukun. Bisa juga mabdiun ala ala bom di sini. Washkuru lillah. Wow, di sini waraba. Waraba. Karena ada dua fi'il amr itu yang menggabung. Pertama kulu, kemudian ushkuru. Ya. Kulu dan ushkuru sama-sama fi'il amr. Maka wow di sini wow atof. Jadi ada dua perintah Allah di sini secara zahir, kulu dan ushkuru. Bersyukurlah kalian. Sama-sama ini mukhatabnya adalah mukhatabunnya adalah orang-orang beriman. Baik, kulu di sini jelas berkaitan dengan hukum syar'i enggak? Kalau kulunya doang, enggak. Tetapi ketika perbuatan kulu di sini akan ditakdir, itu disempitkan dengan thayyibat ma razaqnakum, maka adalah hukum syar'i. Kalau kalian enggak makan apa yang thayyibat dari Allah rezekikan, maka kalian berdosa karena kalian memakan khabithat min al-mal. Berarti ini menunjukkan kalimat thayyibat ma razaqnakum menunjukkan bahwasanya sebagian yang Allah rezekikan juga bisa berupa ghairu thayyibat. Iya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Mu'tazilah, juga bagi Mu'tazilah rezeki dari Allah itu adalah apa yang halal. Padahal bisa juga yang haram. Ya, untuk jin dan manusia ya, adapun untuk hewan enggak ada halal haram bagi mereka. Jadi antum ketika menemukan kucing antum mencuri ikan peliharaan antum atau ikan gorengan antum, antum enggak bisa mentahdir dia. Ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Enggak bisa. Dan dia enggak paham. Iya. Oke, itu ya. Akidah Ahlussunnah, bahwasanya rezeki dari Allah bisa berupa thayyibat, bisa berupa muharramat. Orang-orang yang bisa memakan harta ibadah, semoga Allah memuliakan kita dengan tidak memakan hal seperti itu kepada kita. Itu rezeki mereka bukan, rezeki mereka dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dalam pandangan Asy'ariyah juga. Tapi dalam pandangan Mu'tazilah enggak, itu bukan rezeki mereka. Oke. Okay. Nah, rezeki itu adalah yang halal kata Mu'tazilah. Kemudian tadi wa syukurillah. Okay. Adapun wasyukuri berkaitan dengan hukum syar'i enggak? Berkaitan dan kaitannya dengan akidah langsung. Bersyukur itu wajib ya? Wajib. Oke. Okay. Sekarang wasyukuru lillah, bersyukurlah kepada siapa? Lillah, kepada Allah Ta'ala. Lillah lam haqqu jar. Mabniun ala sukun atau mabniun ala di kasrah dengan di. Oke. Allah lahul jalalah isim majrur. Nah, ini yang disebut uslub iltifat. Gimana kalau bisa uslub iltifat? Gimana maksudnya? Tadi Anda bilang, bedanya intiqal dengan iltifat apa? Intiqal itu lebih bersifat ke konteks ya, intiqal ke konteks. Atau mukhatab konteks. Tapi kalau iltifat itu lebih ke domir, kata ganti yang berubah. Ada kaitannya sama kata ganti pun. Di mana antum bisa menjelaskan di mana sini bersyukurillah kok ada ustaz iltifat di sini? Iltifat kalau dia penolehan dari domir satu ditoleh ke domir lain. Gimana maksudnya? Gimana antum bisa menjabarkan? Gini. Kita tahu tauhid ada berapa? 3. Ada yang bilang 2? Boleh. Ada yang bilang 1? Ya boleh kalau dia pendapatnya benar, kita enggak tahu, tapi 2 atau 3 ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma. Tauhid rububiyah berkaitan dengan apa yang Allah perbuat kepada makhluknya. Ya. Tauhid uluhiyah apa yang seharusnya makhluk perbuat untuk Allah Ta'ala. Kebalik. Tauhid asma wa sifat berkaitan dengan apa? Apa yang Allah namakan dirinya dan sifati dirinya. Gitu. Tauhid asma wa sifat itu berkaitan erat dengan tauhid rububiyah. Berkaitan erat. Nah, di ayat ini uslub iltifat yang akan kita ketahui ini berkaitan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Anda perhatikan aja, ada yang tifat di sana, ada penolehan, ada pemalingan. Kulu pertama kan fi'il perintah pertama apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang kedua, washkuru lillah. Antum carilah, antum deteksi sendiri dari kulu min thayyibati ma razaqnakum mana yang tauhid di situ. Di lapangannya, di perayaan. Hah? Razaqnakum. Di kalau misalnya di sini lafal mana yang ada tauhidnya yang syukurillah. Lillah Allah. Terus di mana masalah iltifat di mana? Ya itu secara makna nanti. Tapi secara lafal dulu. Lihat razaqnakum artinya apa? Nah itu artinya apa? Kami. Terus syukurillah. Bersyukur kepada Allah. Nah, terus antara kami dengan Allah apa bedanya? Sama-sama itu maksudnya Allah bukan? Tapi kenapa di sini razaqnakum? Kami telah berikan kepada kalian untuk banyak diberikan. Kenapa pusat ini? Ta'awwadzubillah. Razaqnakum. ya kan? Nah, kami. Wasykurulillah. Emang bersyukurulillah. Ya kan? Bukan wasykuruna, ya kan? Seperti juga kayak Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tiba-tiba iya kan aku doa ya kan sekarang itu iltifat itu. Itu yang disebut iltifat perolehan. Berkaitan dengan dhamir itu. Tapi kita permasalahan ini apa? Berarti ini panjang lagi. Kenapa di sini kok Allah Ta'ala menyebutkan lillah enggak washkuruna? Kenapa? Nah, ini yang perlu kita korek apa yang tersirat darinya. Tadi ada bilang tauhid, rububiyyah tauhid, uluhiyah. Razaqnakum itu penetapan tauhid rububiyyah Allah Ta'ala. Washkurulillah penetapan tauhid uluhiyah. Gitu. Washkurulillah Allah berarti yang berhak untuk diibadahi dengannya. Ya. Berarti ada penekanan di sini bersyukurlah benar-benar hanya kepada yang berhak kamu sembah. Jangan kepada patung-patung itu seperti orang-orang musyrik itu. Gitu. Gak kayak mereka. Ini kan masih berkaitan dengan konteks kaum musyrikin. Masih. Karena ini aftermath setelah 168, 169, 170, 171. Ini orang meminta orang musyrikin. Washkurulillah, bukan washkuruna. Kenapa? Karena kalian itu dibanyakan Allah. Jangan seperti mereka. Hanyalah sembahlah Allah dengan bersyukur kepada yang berhak disembah. Gitu. Oleh karena itu, setelahnya Allah Ta'ala tambahkan, in kuntum iyyahu ta'budun. Tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, tauhid ilahiyyah. Gitu. Tauhid atau disebut dalam ilmu qayyim adalah tauhid iradi talabin. Ya. Washkurulillah. Jadi marzaqnakum itu adalah isim dhamir. Nah, kemudian berubah switching menjadi isim zahir Allah. Jadi ada isim dhamir, ada zahir. Untuk juga belajar itu. Tadi kita belajar ada jamid, ada mustaq. Jamid itu apa yang konkret, dia asal kata seperti itu tanpa ngambil dari yang lainnya. Mustaq ngambil dari lainnya seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim ta'dil dan seterusnya. Ada juga tadi yang bilang berusaha apa? Dhamir dan isim zahir. Isim dhamir dan isim zahir. Kalau bilang Aditya, isim dhamir atau isim zahir? Zahir. Misalnya bilang Syekhul Islam, dhamir atau zahir? Zahir. Tapi kalau bilang ana adribuhu, hu di sini dhamir atau zahir? Iya, dhamir. Apa sih artinya dhamir? Apa artinya zahir? Zahir artinya terang-terangan. Black hand, terang. Jelas. Tapi kalau misalnya dhamir makhfiyyun anhu, yaitu tersembunyi. Makanya hati, jantung kita juga disebut dhamir. Kenapa? Karena tersembunyi perasaan ini. Masya Allah. Misalnya anak bilang, antum namanya siapa? Abdi. Abdi, misalnya. Mas Abdi. Abdi, anta hayyun. Jangan-jangan itu tak boleh syirik. Ya Abdi, tabassumuka dakhilan fi dhamiri. So iman antum itu masuk ke sukma saya. Sukma itu jiwa ya. Tinggal ke jantung saya. Sehingga ketika antum tersenyum, degupan dan jantung saya itu semakin kencang. Ya, coba tuh senyum. Gak ada bagus-bagus. Itu jadi tadi ya. Washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. In di sini harf syarat jazim. Yaitu maksudnya jazim apa? Jazim itu menjazmkan. Maksudnya menjazmkan, mensukunkan apa ya? Mensukunkan fi'il yang setelahnya. Jadi kuntum ini, ya makanya kuntum fi'il madhi, fi'il madhi naqis karena negara ya, karena naqis, fi'il naqis. mabaniyun ala as-sukun. Karena kun nunnya sukun. Ya. Fi mahalli jazmin. Kenapa? Karena sebelumnya ada in harfu syarat yang menjazmkan fi'il yang datang setelahnya. Ya. Tun dhamir isim kanan. Iyahu dhamir. Loh, tun ini dhamir, iyahu dhamir kok, dhamir ketemu dhamir, ya terserah, ya mungkin gitu kok. Nah, tapi iyahu di sini dia dhamir yang asli, sebenarnya dia adalah maf'ulun bi. Ya kan? Ini kalau disorot namanya dhamir nasab munfasil. Domir, domir, nasab, yaitu fi ma'alli nasbin. Dan dia munfasil terpisah dari apa? Dari fi'il. Karena sebagian domir itu tidak terpisah. Digabung dalam fi'il. Misalnya, ana uhibbuka. Aku bilang, ana uhibbu anta. Apaan? Gak bisa. Ana uhibbuka. Baik. Anda di sini munfasil atau muttasil? Munfasil. Tapi Anda di sini posisinya rafa' atau nasab? Rafa' sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Uhibbu fi'il madin mabniun 'ala fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu' litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazib. Kemudian ka domir bukan? Domir. Dia muttasil atau munfasil? Muttasil nyambung. Jadi gak bisa ana uhibbu ka. Gak bisa. Gak bisa gitu. Disambung. Kecuali kalau misalnya itu masih soal. Ana uhibbu titik-titik H, K, B, apa? B. Gak bisa. Enggak. Normalnya ana uhibbu ka. Dia maf'ul bukan? Maf'ul bi. Tapi kalau misalnya bilang, iyaka uhibbu atau uhibbu iyaka, bisa muttasil atau munfasil? Munfasil terpisah. Itu yang disebut domir nasab sebagai mansub, sebagai hukum lebih. Itu iyahu kepadanya domir, domir baris. Domir baris, apalagi barisnya? Nah, ini iyahu, iyaka itu semua satu paket pak. Udah satu paket, bukan iya sendiri juga. Kalau setawana enggak, pembawaan. Setawana enggak, mungkin kita perlu koreksi lagi nanti kalau misalnya ada kesalahan. Apa ini setawana enggak pak? Domir baris, apa arti baris? Baris, baris, apa artinya? Hah? Iya, baris itu seperti zahir. Yang baris itu nampak. Baris, buruz. Apa arti buruz? Hah? Buruz itu kotoran. Ya. Kotoran karena nampak dia. Kalau misalnya keluar, nampak benar. Rasanya dan lihat penampakannya. Orang akan membedakan. Baris. Jadi ada domir yang mustatir. Ada domir yang baris. Mustatir karena apa? Tersembunyi, mumpet dia. Itu ada pembahasan nanti ya, nggak sekarang. Sampai itu. Ada baris ya seperti ini. Domir baris nih, kelihatan iyahu. Dan munfasil dia terpisah dari fi'il. Dan digabung. Dan nanti nggak boleh nulis gabung. Misalnya, ta'budu na iyahu, nun digabung dengan i. Kemudian, wah itu berarti gimana? Gak bisa, gak bisa gabung gitu, kacau kalau gitu. Munfasil, dia mabni gak? Mabni, dengan mabiat mabni. Ala ba ala dhom. Hu. Fi mahalli nasbin. Posisinya dia sebagai mansub. Why? Kenapa? Karena dia maf'ul bi. Loh, maf'ul bi. Berarti maf'ulnya kuntum dong. Enggak, kuntum itu fi'il naqis. Dia hanya butuh isim dan khabar. Tapi ini Yahudi makhluknya siapa? Makhluknya tak mudun, tapi didahulukan. Loh, memang makhluk boleh didahulukan? Boleh. Kan itu banyak nanya, kan nih. Makruhah dinaungkan tidak boleh. Nah, buat apa dinaungkan? Untuk ikhtisas atau hasr, untuk pengkhususan atau pembatasan, ya, gitu. Jadi taqdim maf'ul bih, yaitu taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasr. Kaidah itu. Mendahulukan ma'mul, ma'mul di sini maf'ul, daripada 'amilnya itu fi'il dan fa'il, menunjukkan hasr. Pembatasan ta'budun, menyembah, beribadah. Pakai terjemahkan di sini boleh jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah, ya, karena ada iyahu, jadi penekanan pembatasan hanya kamu menyembah. Alhamdulillah. Plus, dah satu ayat satu setengah jam. Alhamdulillah dengan terlambat 20 menit terlambat. Satu lewat 10 menit, satu lewat 16 menit. Ada soal? Tanya? Ada soal? Kamu sudah ada yang mau ditanya? Ilmu ma'ani dalam balaghah. Ada ilmu ma'ani dalam balaghah. Itu ilmu yang menyelami makna-makna. Tapi tentu makna-makna enggak bakal bisa terbangun kecuali kalau memahami lafal. Maksudnya harus ada lafal sehingga. Jadi dalalahnya juga dari lafal. Ya, juga ini permainan dalam para lafal juga. Ini kan konteks dari ayat yang harus tahu yang ini bisa. Jadi konteksnya masih ada, walaupun misalnya ini perintah untuk orang mukmin, tetapi kalau bahasa Inggris itu aftermath, sisanya itu masih ada sama yang sebelumnya, dan sangat erat kaitannya karena masih berkaitan dengan makanan, ya kan? Sebagaimana konteks sebelumnya dari ayat-ayat juga berkaitan dengan makanan, cuma konteks tema-temanya makanan, cuma arahan mukhatabnya itu berbeda. Mukhatab itu orang tuanya. Kalau ayat 168-169, mukhatabnya itu lebih ke golongan manusia atau ke orang-orang musyrikin. Adapun yang ini ke orang-orang beriman, itu namanya intiqal al-khitab atau intiqal munasabah. Munasabahnya sama akal al-halal, tapi ada perpindahan khitab pertama itu tujuan perbincangan. Allahu akbar. Itu kan. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak. Di antara itu ada tiga kata. Ada yang menggunakan dari kain bodasnya, alikatu. Sahih. Zalika al-kitab la raiba fi. Zalika di sini dia adalah isim apa? Isyarah. Isim isyarah za saja. Za saja. Alakulli hal kita bilang zalika isim isyarah. Kemudian al-kitab dia adalah al-khabar untuk ini tafsir. Ini i'rab pertama, ya. I'rab pertama zalika mubtada. Tapi mutara ini dari isim yang mabni. Kemudian Alkitab dia sebagai khobar. Ya. Adapun la raiba fi itu kalimat la raiba fi sifat untuk Alkitab. Bisa dipahami, Pak? Jadi la raiba fi kalimatnya la raiba fi ini sifat untuk Alkitab. Sifat untuk khobar Alkitab ini. La di sini la nafiya lil jins. Raiba isim, ya, untuk la nafiya lil jins. Fihi khabar. Nah, ada kuliah itu tadi udah ya, Pak. Zalika mubtada kita khabar, kemudian la raiba fi sifat untuk al-kitab. I'rab kedua, zalikal kitabu. Zalikal kitabu di sini adalah mubtada. Al-kitab badal untuk isim isyarah. Kemudian la raiba fi khabar untuk mubtada dzalikal kitab. Begitu. Itu ya, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan fi'il nafis? Fi'il nafis di sini adalah fi'il yang memang dia membutuhkan isim dan khobar. Dia fi'il. Ya. Jadi tidak semua yang membutuhkan isim dan khobar adalah fi'il. Contohnya inna, ka'anna. Ya kan? Tapi dia bukan fi'il. Inna itu. Apa inna itu? Harf musyabbah bil fi'il. Tapi kalau misalnya ka'anna, ya. Ini dia nafis. Jadi fi'il nafis adalah fi'il yang fungsinya itu tidak seperti fi'il umumnya. Dan dia membutuhkan isim dan khobar. Ya. Jadi ada kana itu ada fi'il nafis, ada fi'il tam. Ya, yang fi'il nafisnya kana itu adalah yang membutuhkan isim dan khobar. Ya kan? Adapun fi'il tam untuk kana itu yang normal aja. Anda lupa gimana? Ini ada yang tahu? Lupa. Anda lupa yang fi'il tam gimana cara ini? Belum pernah kita. Kun fayakun. Kun fayakun di sini fi'il tam. Seperti kalau di English itu seperti to be. Kan? To be is an are. Itu seperti nafis itu is an are. Membutuhkan apa? Sebelum is apa dan setelah is apa, ya kan? Tapi is an are itu asalnya apa? Be. Nah, be ini bisa nafis, bisa tak. Mudah-mudahan yang bertanya enggak tambah ribut kan ini. Tapi misalnya yang bilang be. Ah, kalau bilang juga bingung. Awin, sini kun fayakun itu adalah fi'il kana yang tam, tidak membutuhkan isim dan khobar. Jadi fi'il nafis adalah fi'il yang membutuhkan isim dan khobar dan seterusnya. Ya, ya begitu. Tapi tidak semua yang membutuhkan isim dan khobar adalah fi'il nafis. Kadang ada harf seperti inna dan anna dan lain. Wallahu a'lam bakwat. Mudah-mudahan membantu. Tapi insya Allah kalau misalnya anda masih ingin, mudah-mudahan kadang-kadang bisa menjabarkan lebih baik lagi. Apa kalau misalnya kurang baik,